Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Akhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita pada hari ini dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas tentang akidah. Kita masih membahas akidah al-wala wal-bara. Ini merupakan masalah yang penting dan sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih mukaddimah pada pekan yang lalu. Poin yang ke-65, akidah al-wala wal-bara, dan kita masuk poin yang D sekarang ini tentang konsekuensi dari akidah al-wala wal-bara. Di sini saya sebutkan konsekuensi dari akidah al-wala yang harus antum ketahui sebelum kita masuk kepada permasalahan hijrah membantu dan menolong kaum muslimin, bahwa yang pertama ketika kita bicara soal wala, maka wala kita, kecintaan kita sepenuhnya hanya kepada Allah Taala. Itu merupakan pokok, merupakan syarat, merupakan rukun daripada ibadah. Arti wala kita, kecintaan kita sepenuhnya harus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala wajib kita cintai dengan seluruh dari isi hati kita, mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Karena kecintaan itu kepada Allah merupakan syarat daripada iman. Tidak dikatakan dia beriman sampai dia mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Dan kecintaan kepada Allah merupakan ruhnya hati. Kecintaan kepada Allah merupakan ketentraman hati. Kecintaan kepada Allah merupakan jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi puluhan manfaat daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seorang mukmin, seorang mukminah, dia wajib mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, antum lihat di dalam surah Al-Maidah dari mulai ayat 54 di surah Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah mencintai mereka. Allah berfirman dari surah Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 56. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan menggantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka kasih sayang kepada orang-orang beriman dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Demikianlah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas rahmatnya dan Allah itu maha mengetahui. Di sini Allah menyebutkan kepada orang beriman, siapa aja di antara mereka yang murtad dari agamanya, Allah akan gantikan dengan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri mereka disebutkan di sini bahwa mereka itu sayang kepada orang mukmin dan keras kepada orang kafir, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad dan orang-orang bersamanya itu para sahabat keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang kepada orang beriman. Ciri mereka itu, mereka sayang kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir. Dan mereka berjihad di jalan Allah. Mereka selalu berjihad di jalan Allah SWT untuk menegakkan agamanya. Dan mereka tidak takut celaan orang mencela. Jadi orang kalau berjuang untuk menegakkan agama ini, dia tidak takut celaan orang mencela. Siapa aja yang mencela, dia enggak takut. Dan orang kalau sudah terjun di medan dakwah, itu pasti dicela. Pasti dia akan diusir, pasti dia akan dicemooh atau segala macam. Itu sudah merupakan resiko dari dakwah. Maka orang beriman, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Selama mereka di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, jalan terus. Enggak takut celaan orang mencela. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi syaratnya harus cinta dia kepada Allah Taala. Jadi orang beriman dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan rukun daripada iman. Kemudian di ayat 55-nya Allah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tetap ruku. Artinya mereka selalu mengerjakan salat dan mereka selalu mengerjakan salat dengan berjamaah. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali dan juga orang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah itu mereka lah orang-orang yang menang. Tapi untuk bisa menang, ya mereka harus beriman lebih dahulu. Untuk bisa menang, mereka harus berilmu. Untuk bisa menang, mereka harus beramal saleh. Untuk bisa menang, mereka harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan apa? Tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Itu harus tegakkan. Baru umat Islam ini akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi ayat yang lain di dalam surah At-Taubah. Jadi ketika kita bicara bahwa wala yang pertama itu kepada Allah, kemudian yang kedua kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam surah At-Taubah di ayat 23 dan 24. Surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, surah yang ke-9 ayat 23-24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra al-iman wa may tawallahum minkum fa ulaika humudh dhalimun. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali, sebagai pemimpin, jika mereka lebih mencintai kekufuran atas iman. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kalian, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Sini tidak boleh menjadikan orang tua dan saudara sebagai wali, sebagai pemimpin, apabila mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan orang yang demikian ini adalah orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman di ayat 24-nya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, suami-suami atau istri-istri kalian, atau pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut hancurnya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian redoi, itu lebih kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggulah sampai datangnya perintah Allah, dan Allah tidak menunjuki orang yang fasik. Kata Allah menyebutkan di sini, kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu Allah akan hancurkan semuanya itu. Allah akan azab. Jadi Allah menyebutkan 8 ini secara umum yang dicintai oleh manusia. Pertama, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, saudara. Yang keempat, pasangan, suami atau istri. Yang kelima, keluarga. Yang keenam, harta. Yang ketujuh, perdagangan. Yang kedelapan adalah tempat tinggal yang kalian sukai. Itu kalau 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad yang Allah, maka tunggu sampai datang perintah Allah, sampai datangnya azab Allah, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ya, Allah menyebutkan orang yang seperti inilah orang fasik. Berarti dia keluar daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan kemutlakan dan kewajiban dan merupakan syarat iman. Berkaitan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, antum bisa lihat di poin yang ke-24 di syarah akidah ini. Poin yang ke-24 tentang cinta kepada Rasulullah SAW, tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW merupakan syarat daripada iman. Sebab Nabi memberikan syarat tidak beriman sehingga Nabi lebih dicintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi bersabda SAW, la yu'minu hadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nabi bersabda di poin yang ke-23, ada saya sebutkan hadisnya, bahwa mencintai Rasulullah adalah wajib dan itu adalah bagian daripada iman. Itu merupakan syarat iman. Enggak dikatakan dia beriman sampai mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu alukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mencintai Rasulullah dengan dia mentaati beliau. Pernah saya sampaikan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah sallam. Yang pertama itu ta'atuhu fi ma amar. Yang kedua tasdiqu fi ma akhbar. Yang ketiga wajnabu ma naha an wa zajar. Yang keempat wa alla yu'badallahu illa bima syara. Bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu makna dari Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah maka kita wajib mentaati beliau. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW maka kita wajib mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan cinta kepada Nabi kewajiban kita yaitu ittiba sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Di dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kecintaan kita kepada Nabi ini wajib dan itu merupakan rukun daripada iman dan syarat daripada iman. Gak bisa orang dia masuk Islam tanpa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak beriman. Kalau dia enggak cinta Nabi, ya enggak beriman dia. Keluar dari agama Islam. Dia wajib mencintai Rasulullah Sallam. Dan dia bentuk cintanya bagaimana? Dengan tadi yang saya sebutkan. Kalau mau ditambahkan lagi jadi lima. Artinya yang pertama, kalau dia mengatakan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka yang pertama dia mengimani Rasulullah Sallam sebagai Rasul. Dengan berapa lagi konsekuensinya? Yang kedua mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat dia wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang kelima dia wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang itu mengatakan cinta, dia wajib ittiba kepada Nabi. Bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Bukan berbuat beda, bukan. Bukan mengadakan acara-acara maulid, Isra Mi'raj atau yang bukan. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Nabi enggak mengadakan. Sedangkan kita sebagai orang beriman, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ketika beliau tidak syariatkan kita mengadakan sesuatu yang baru, berarti kita enggak mencintai beliau. Kalau mencintai Nabi Muhammad berarti kita mengikuti beliau, mentaati beliau, tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena Nabi sudah ingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, maka tertolak amalan itu. Jadi ketika orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, maka tertolak. Pertama, dia tidak cinta kepada Nabi. Yang kedua, dia mengadakan sesuatu yang Nabi benci. Yang ketiga, amalan tertolak. Kalau dibahas lagi tentang beda, puluhan permasalahan tentang beda ini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Ini kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang beriman itu ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Untuk melihat hadisnya di tentang wajibnya mencintai Nabi, dia poin yang ke-24. Nabi bersabda SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasulu ahba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakraha ay yuqdhafa fil nar." Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terdapat pada seorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Yaitu yang pertama, andainya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini tiga hal yang apabila ada pada seorang mukmin, dia akan mendapatkan rasa lezatnya iman. Lezatnya iman dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Artinya lezatnya iman itu istilzat at-ta'at, kenikmatan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dia merasakan kenikmatan, merasakan kelezatan. Seperti orang menuntut ilmu karena Allah perintahkan untuk ilmu, Nabi merintahkan untuk ilmu, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya karena perintah ini, dan dia laksanakan, dia dapat kenikmatan. Sholat demikian juga, dia mendapatkan kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kenikmatan, kelezatan iman. Jadi dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang yang dia tidak cintai, yang dia tidak cintai bukan karena Allah. Mencintai seorang itu karena Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kita mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Nuqayyim bahwa setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah SWT. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakannya. Maka kecintaan itu adalah karena Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah Subhanahu wa Taala. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Fadli Salati Wassalami ala Muhammad Khairil Anam, yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kemudian qul fi din azakumullah, tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini konsekuensinya kita harus terus bagaimana mengagungkan perintah beliau. Dan ini sudah sering saya sampaikan, kita wajib mengagungkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salaf lebih dari semua yang ada. Karena itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan itu yang juga disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kita enggak boleh menyalahi perintahnya satu manusia dalam agama ini, siapa? Rasulullah. Tidak yang lain. Ketika kita menyalahi satu orang ini, maka berat hukumannya. Pertama di dunia, yang kedua di alam barzah, yang ketiga nanti di hari kiamat. Kan manusia akan ditanya, ketika masuk ke liang kubur, yang ditanya tentang apa? Man rabbuka. Kemudian, wa ma dinuka, yang ketiga, wa man nabiyuka. siapa nabi kamu? Apa cuma ditanya man nabiuka cuma Muhammad? Tidak, tapi bagaimana kau ittiba tidak kepada beliau? Dan juga nanti di hari kiamat nanti. Itu bukan masalah kecil. Makanya Allah mengancam ketika orang menyalahi perintahnya Rasulullah, diancam dengan azab yang pedih. Antum lihat dalam surah An-Nur di ayat 63. Surah An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. An tusibahum fitnatun, akan terkena fitnah dia. Aw yusibahum azabun alim, atau dia terkena azab yang pedih. Jadi ketika dia menyalahi perintah Rasulullah SAW, maka dia akan terkena fitnah. Apa fitnah itu? Berupa kekufuran. Apa fitnah itu? Berupa nifaq, berupa bid'ah, ataupun siksa yang pedih dunia, baik berupa pembunuhan, had, penjara, atau siksa yang lainnya yang disegerakan oleh Allah. Karena Allah telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Rasulullah SAW sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan atas dosa-dosanya. Nah ini perhatikan, gak boleh orang menyalahi perintah Rasulullah. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah. Yang kita dahulukan Rasulullah, teladan kita siapa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita, teladan kita Rasulullah. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan dai, bukan ulama, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kita Rasulullah, yang kita ikut Rasulullah. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita harus agungkan dalil dari semua yang ada di muka bumi ini. Dan itu bentuk wala kita kepada siapa? Bentuk wala kita kepada Allah. Yang kedua, bentuk wala kita kepada siapa? Rasulullah SAW. Sampai sini paham gak? Kamu dipanjangin panjang ini bicara soal wala kepada Rasulullah SAW. Saya cukupkan dulu itu ya. Sekarang kita masuk selanjutnya berkaitan dengan orang yang dia mengatakan dia wala, maka dia harus hijrah. Jadi konsekuensi wala itu ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah memerangi orang-orang kafir, maka disuruh mereka untuk hijrah dari negerinya ke negeri kaum muslimin. Allah berfirman, yaitu hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Allah berfirman, jadi yang pertama hijrah. Untuk melihat di halaman 491 ya, dari pembahasan kita ini masih al-wala wal bara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira ila almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi ini? Maka orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun. Ini ayat ini turun ketika diwajibkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Mekah masih Darul Kufur, Madinah Darul Islam. Maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah semuanya. Semuanya harus hijrah, wajib hijrah. Nah, ketika mereka tidak hijrah, seperti ayat ini, orang-orang yang tidak hijrah dari Mekah ke Madinah diwafatkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, kenapa kalian tidak hijrah? Kami orang-orang lemah. Kata malaikat, bukankah bumi Allah ini luas untuk kalian hijrah? Di sini tidak dikasih uzur. Buktinya tidak dikasih uzur. Allah sebutkan di sini, فَأُولَيْكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمْ, tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Wasat masirah, dan sejak tempat kembali. Yang dikecualikan siapa? Yang lemah. Laki-laki yang lemah, yang enggak bisa jalan, atau perempuan, atau anak-anak, itu dikecualikan. Atau dia enggak tahu jalan untuk berangkat, enggak ada petunjuk. Maka kata Allah di sini, mudah-mudahan mereka ini Allah maafkan, karena Allah Maha Pemaaf. Dari ayat ini diambil istinbat oleh para ulama, artinya orang yang dia berada di negeri kafir, maka dia wajib hijrah ke negeri Islam. Tidak boleh tinggal di negeri kafir. Maka Nabi ketika mendakwakan orang-orang kafir, Nabi suruh mereka untuk hijrah ke Madinah. Ada beberapa suku yang Nabi perangi, kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya di beberapa hadis ini, Nabi bersabda, "Rasulullah, kalau Rasulullah, innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa faraqtumul musyrikina." Di sini disebutkan wa faraqtumul musyrikina. Itu hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Baihaqi. Jadi disebutkan, apabila kalian sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalian mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan kalian harus berpisah dengan kaum musyrikin. Arti Nabi memberikan syarat, harus dia berpisah dari negeri kaum musyrikin, harus hijrah. Karena orang Islam enggak boleh tinggal negeri kafir, tidak boleh. Harus hijrah ke negeri kaum muslimin. Karena tinggal negeri kafir itu sangat berbahaya buat imannya dia, sangat berbahaya buat akidahnya dia, buat ibadahnya, buat akhlaknya, buat istrinya, buat anaknya, buat keturunannya. Maka harus hijrah dia. Maka Allah menyuruh mereka untuk hijrah. Ketika dia tetap tidak mau hijrah, maka Nabi berlepas diri. Untuk melihat di bagian Al-Bara di buku saya ini halaman 495. Ketika membahas tentang konsekuensi akidah Al-Bara, itu yang ketiga, meninggalkan negeri-negeri kafir dan tidak berpergian ke sana melainkan untuk keperluan darurat, disertai kesanggupan memperlihatkan syiar-syiar agama Islam dan tanpa ada pertentangan. Nabi SAW bersabda, "Ana bari'u min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang mukim di antara kaum musyrikin. Hadis ini sahih. Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi Nabi bersabda SAW, aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Berlepas diri. Nabi tidak tanggung jawab. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, yang keempatnya, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Tidak boleh tinggal bersama orang kafir, orang musyrik. Karena orang yang tinggal bersama mereka berarti sama dengan mereka. Rasulullah bersabda, "Man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh." Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengannya. Sama dengan orang musyrik. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Samurah bin Junub radhiyallahu anhu. Jadi Nabi yang merintahkan, yang pertama Allah merintahkan untuk hijrah. Yang kedua, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan untuk hijrah dari negeri kafir. Bukan malah orang pergi dari negeri Islam ke negeri kafir. Tidak boleh. Kalau dikatakan dia untuk mencari maisha, bukan darurat. Di negeri Islam juga banyak maisha. Kecuali kondisi yang darurat seperti apa? Dia berobat. Enggak ada negeri Islam untuk dia bisa berobat, kecuali negeri kafir. Dan itu terpaksa. Ya. Tapi tinggal negeri kafir, ini berbahaya. Berbahaya buat apa? Buat akidahnya, buat imannya, buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat kehidupannya. Berbahaya buat dia. Dan ketika dia meninggal juga bagaimana dia? Dia dikuburkan juga bagaimana? Banyak hal yang dia gak bisa melaksanakan agama Islami dengan tinggal negeri kafir. Jadi ini disebutkan oleh para ulama. Pembahasannya panjang nih. Yang mudah nanti antum bisa baca yang ringan ini. Antum baca syarah Usulul Thalatha oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika membahas tentang hijrah. Di syarah Usulul Thalatha antum baca itu. Dan beliau berikan syarat itu. Kalau memang ada orang yang memang terpaksa harus pergi ke negeri kafir, ada syaratnya. Jadi hijrah. Karena banyak orang-orang yang senang tinggal negeri kafir. Ya, karena dia mendapatkan gaji, mendapatkan uang yang banyak, enggak ada kenikmatan. Dan banyak hak Islam yang kita enggak bisa penuhi di negeri kafir. Dan juga mengalami kesulitan ketika dia makan. Sulit untuk mencari makanan yang halal dan yang lainnya. Banyaklah hal yang, dan itu banyak orang-orang yang kemudian yang sudah jelas yang namanya orang kafir enggak akan berhenti, karena kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa orang kafir itu musuh siapa? Musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Orang-orang kafir enggak pernah berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Orang kafir enggak pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin terus menerus. Jadi meskipun dia merasa sepertinya aman, tapi program orang kafir enggak akan berhenti untuk memurtadkan umat Islam. Itu nas Al-Quran. Maksudnya orang beriman, dia lebih yakin, lebih percaya kepada Quran dan Sunnah daripada kepada undang-undang yang ada dari orang-orang kafir. Itu kita yakini. Makanya dengan dia hijrah ke negeri kaum muslimin, itu manfaat. Dia gak punya apa-apa negeri kaum muslimin, tetap rezeki dibagi sama Allah. Tapi lebih tentram, lebih nikmat dibandingkan dia tinggal di negeri kafir. Kalau dia sebagai dai untuk dakwah boleh, dia dakwah di sana, tapi tidak lama seperti para sahabat dakwah kemudian kembali lagi. Seperti Mu'adz berdakwah kembali lagi, Ali bin Abi Thalib berdakwah di negeri Yaman masuk Islam kemudian kembali lagi, nggak tetap tinggal di sana. Jadi dakwah untuk agar mereka paham tentang agama Islam boleh berdakwah, tapi tetap dalam kondisi kita takut. Kan negeri kafir, bagaimana kalau Allah turunkan azab, kita ada di situ. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus diperhatikan. Tinggal negeri kafir tidak dibenarkan syariat Islam, dan Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal negeri kafir. Jadi bentuk dari wala kita kepada Islam, ya kita tinggal negeri Islam. Dan bentuk barok kita kepada orang kafir, kita tinggalkan negeri kafir. Itu barok kita. Bukan tinggal negeri kafir. Dan anehnya lagi kalau kita lihat banyak orang-orang yang takfiri, dia mengkafirkan negeri Islam, tapi kemudian tinggalnya di mana? Negeri kafir. Itu keanehan. Dia kafirkan negeri Islam, tapi tinggal negeri kafir. Berarti orang-orang ini merupakan apa? Merupakan suruhan dari siapa? Orang-orang kafir. Suruhan orang kafir. Kok dia bisa aman di negeri kafir? Berarti suruhan dari orang-orang kafir. Ini banyak yang seperti ini. Ya bukan satu, ribuan. Ya, ribuan dari zaman dahulu sampai sekarang. Orang tinggal negeri kafir. Menulis. Banyak bukunya mereka juga nulis. Dalam berbahasa Arab. Mencela negeri-negeri Islam. Tapi tinggal negeri kafir. Dan dia aman di negeri kafir. Dia punya majalah dan segala macam. Ini orang-orang yang gak benar ini. Gak benar. Artinya mereka sudah menyimpang dari manhaj para anbiya wa rusul alaihimu salatu wassalam. Menyimpang juga dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana dia akan merasa aman dan tinggal negeri kafir? kecuali dia mesti punya perjanjian atau ada yang diyakini dari ajaran mereka. Kok bisa aman di negeri kafir? Karena Islam tidak merasa aman di negeri kafir, karena takut dia Allah turunkan azab gitu. Dan gak nikmat hidup negeri kafir itu, gak ada kenikmatan sama sekali, gak ada kenikmatan. Kalau orang yang beriman, yang kedua yang akalnya waras, yang pertama orang beriman, yang kedua akalnya waras, dia gak akan nikmat itu tinggal negeri kafir. Dan antum bisa rasakan, kalau antum pernah ke negeri kafir, kalau gak pernah ya jangan sekali ke negeri kafir. Kalau pernah, saya pernah rasakan gitu. Berapa kali dakwah di Jepang itu terasa itu. Dakwah, kita dakwah, ada kewajiban dakwah. Tapi lama-kelamaan gak nikmat. Gimana kalau gempa, gimana kalau turunkan azab? Setelah itu saya gak mau lagi. Setelah berkali-kali ya, mungkin ada 10 kali, saya itu udah cukup, gak mau deh. Takutnya Allah turunkan azab. Jadi orang beriman itu antara khauf wa raja, takut dia. Bukan nikmat tinggal. Kita makan aja susah, gimana kok bisa nikmat orang tinggal negeri kafir? Makan susah, nyari makan susah. Gitu. Mau tinggal susah, maksiat udah enggak bisa, bisa dihitung sudah. Siang dan malam maksiat, gimana kita hidup dengan perbuatan maksiat? Lihat, kita lihat maksiat setiap hari, kekafiran setiap hari, pelanggaran setiap hari, bagaimana akan nikmat? Maka orang yang enggak waras itu yang merasakan nikmatan itu. Maka saya selalu, kalau sudah selesai daurah di Jepang itu, terakhirnya penutupannya semua harus pulang. Enggak boleh tinggal negeri kafir, harus pulang. Harus pulang ke Indonesia, enggak boleh tinggal negeri kafir. Jadi itu harus seperti itu, bukan kita biarkan mereka tinggal di sana. Dan juga sana uangnya banyak juga enggak ada kenikmatan, jangan-jangan uang riba. Jangan-jangan uang haram, jangan uang ini, enggak ada kenikmatan sudah tinggal negeri kafir. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, bahwa wala kepada Islam dan wala kepada orang beriman, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin, yaitu membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan, harta dan jiwa di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan baik dunia maupun agama. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal di ayat 72, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatin min shay'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa 'alaykumun nasru illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagi kamu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Atau orang beriman diperintahkan untuk menolong kaum muslimin di mana saja berada, dengan hartanya, dengan jiwanya, di belahan bumi mana saja. Dan orang beriman antara satu dengan yang lain saling tolong menolong, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 71, orang mukmin dengan mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan dan yang lainnya itu merupakan wali sebagian dengan yang lainnya. Surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka merupakan wali sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Dan kemudian Allah sebutkan janjinya kepada orang beriman di ayat 72-nya, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanu min Allahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yaitu sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan tempat-tempat tinggal yang baik di sorga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar, dan itu merupakan kemenangan yang besar, kemenangan yang besar. Jadi orang mukmin dengan mukmin lainnya itu wajib saling membantu, saling tolong-menolong, dan ini sifatnya fardu kifayah, wajib kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukannya, yang lain gugur kewajibannya. Bukan semua orang harus ikut. Jadi ada sebagian orang yang memang dia perlu dibantu, yang lain bantu. Yang lain gugur kewajibannya. Jadi ini harus perhatikan nih. Tentang membantu dan menolong kaum muslimin, banyak hadisnya. Ya. Hadisnya banyak. Karena seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh, kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Dan kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Dan hadisnya banyak berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya saya sebutkan beberapa hadisnya. Dan Nabi menyebutkan مثل المؤمن في توادهم وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أذن فدعوا سار الجسد بالسحر والهمة. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin tentang kasih sayang, saling cinta mencintai di antara mereka, saling menaruh rasa simpati seperti satu tubuh. Kalau yang satu sakit, maka yang ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslim min kurbatan faraja Allah anhu kurbatan min kurubat yaum al-qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaum al-qiyamah. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, seorang muslim merupakan saudara muslim yang lainnya, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang berada menolong saudaranya dalam keperluan saudaranya seorang muslim, maka Allah akan membantu dia. Dan barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesulitan, maka Allah lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Hadis ini sahih dan Bukhari Muslim. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan orang mukmin dengan mukmin lainnya itu saling mencintai, saling tolong-menolong, saling membantu dan yang lainnya. Dan ini sifatnya ketika dia ada bencana atau apa, ini sifatnya fardu kifayah. Bukan semua harus nolong. Sebagian orang Islam dia wajib menolong, yang lainnya ada kewajiban yang lain yang wajib dilaksanakan. Bukan semuanya ikut, kan banyak sekarang ini semuanya ikut. Tidak, ada kewajiban-kewajiban yang lebih penting daripada itu. Apalagi kalau sudah pemerintah itu sudah turun tangan dalam masalah itu, maka kewajiban pemerintah memang yang berkaitan dengan apa yang terjadi di satu negara. Apakah itu gempa, apakah itu banjir, apa gunung meletus atau yang lainnya, itu kewajiban yang terbesar siapa pertama kali? Ulil amri, itu wajib bagi dia, itulah tugasnya dia. Yang kedua adalah yang terkait dengan itu, apakah itu menteri sosial atau yang lainnya atau yang lain dari para pejabat, itu wajib gitu. Adapun orang-orang yang ada di sekitar itu dari kaum muslimin yang memang diselamatkan oleh Allah, maka dia wajib membantu. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai tenaga itu dihabiskan untuk sesuatu yang memang bisa dilakukan oleh orang lain. Karena ini fardunya fardu apa di sini? Kifayah. Kalau satu sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajibannya. membantu wajib, perhatikan ya, membantu wajib, menolong wajib. Tapi yang saya sering permasalahkan berkaitan dengan apa? Donasi. Tidak ada donasi. Perhatikan ya. Wajib membantu. Kalau kita ada uang, kita jalan datang sana. Dan sekarang mudah. Kalau kita ada orang yang kita kenal, kita bisa transfer. Mudah semuanya. Enggak sulit gitu. Tapi cari donasi itu yang bikin masalah. Ini yang bikin masalah. Minta-minta itu. Dan ini yang banyak penipuan, banyak pembohongan. Banyak juga yang makan dari uang itu. Apa enggak berat nanti dari kiamat nanti mereka itu? Ini yang perhatikan ya. Tentang wajib menolong, wajib. Tapi cara dengan mengumpulkan donasi, enggak. Sekarang antum kumpulkan donasi. Paling dapatnya umpamanya nih ya, yang udah-udah diumumkan dapatnya berapa juta? 50 juta. Yang bantu itu udah ratusan miliar. Gitu. Antum 50 juta. Lah buat makan antum udah habis. 50 juta nih. Habis udah berangkat dengan mobilnya, bikin tendanya, makannya dia habis sudah. Nah, gimana yang lain tuh? Dapat apa mereka itu? Ntar habis ngumpulin lagi. Terus pun enggak ada habisnya. Ada orang yang wajib untuk itu ada orangnya. Gitu. Dan harus gabung. Sekarang jangan bikin semua, bikin posko. Akhirnya nanti apa? Cari nama ini posko ini, posko ini. Kok jadi begini? Apa enggak nantinya perpecahan di tengah kaum muslimin? Dan semua masing-masing bangga dengan kelompoknya. Bangga. Kan semua ketika ada gempa kayak atau apa, semua turun tuh. Apalagi partai paling banyak udah benderanya. Ini saya yang nolong nih. Ntar ente pilih anak, kan yang nolong ini. Itu dari dulu, gitu. Kok kita ikut mereka, gitu. Berarti kita sama dengan mereka itu. Mesti enggak begitu. Kita tetap wajib bantu, tapi enggak seperti itu. Apa harus kita dirikan tenda? Enggak juga kan. Jadi ini banyak hal yang kadang-kadang habis tenaga kita, pikiran kita dan segala macam untuk yang demikian. Padahal masih banyak lagi yang banyak orang juga di Cianjur yang bisa membantu. Banyak juga. Gitu. Yang memang mereka siap untuk membantu yang lainnya. Jadi dikumpulkan satu tempat, gabung semuanya. Jangan semuanya, semua dari berbagai daerah datang. Padahal di daerahnya sendiri, dia dibutuhkan atau tidak? Sangat dibutuhkan dia. Dan banyak orang-orang yang lebih dekat dari dia yang wajib dia bantu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki. Dan ini sering saya sampaikan. Gitu. Mengumpulkan donasi ini fitnah, fitnah, fitnah. Dan banyak orang yang makan harta kaum muslimin akan ditanya oleh pada hari kiamat nanti. Bukan masalah kecil. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru alaihi. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang patut bagi dia. Dan itu berapa hadis, bukan satu hadis itu. Dan senang lagi kalau udah ada kejadian gitu, semua senang tuh. Datang berbondong-bondong ke sana. Intinya mau apa? Mau lihat, mau jalan-jalan. Mau lihat. Bukan mau bantu. Jadi ini harus diperhatikan, antum sebagai thalibul ilmi sibuknya dengan ilmu. Nanti udah ada tendanya segala macam, kewajiban kita datang untuk memberikan apa? Ilmu. Itu lebih manfaat daripada memberikan uang, lebih manfaat daripada memberikan makan kepada mereka. Ilmu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Antum tunjuki orang, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam, engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada unta-unta yang merah. Kalau unta yang merah harganya 5 juta, lebih baik menunjuki orang daripada uang 5 juta. Jadi perhatikan tuh, kita mengajarkan dia bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, itu lebih baik daripada makan. Kita mengajarkan dia bagaimana dia wudu, bagaimana dia sholat, lebih baik daripada kita memberikan uang kepada dia. Bagaimana dia kembali kepada Allah, bagaimana dia taubat kepada Allah, bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Itu yang paling penting tugas kita sebagai thalibul ilm dan sebagai da'i. Kita kadang-kadang ikut. Sibuknya dengan apa? Nasi bungkus. Jadi da'i nasi bungkus sekarang ini. Bukan itu. Kita ilmu, ilmu dan ilmu. Sampaikan kepada mereka sampai mereka sadar kembali kepada Allah. Kan tujuan kita dengan adanya musibah itu Allah berikan, tujuan apa? Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah, agar mereka istighfar kepada Allah, agar mereka meninggalkan yang salah dari kesyirikan, bid'ah, yang selama ini mereka enggak sholat jadi sholat. Itu tujuannya. Kalau kita nasi bungkus sampai kapan udah? Terus seperti itu. Ini harus ada pembinaan, pembinaan. Makanya ketika ada beberapa pondok di sana yang sunnah, ya itu nanti pembinaan kewajibannya. Dan kewajiban dai untuk membina mereka. Nanti Islam dan sunnah. Nah, di situ nanti antum bantu mereka dengan uang agar pondok ini berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga mencintai kaum muslimin. Yaitu hendaknya mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, baik berupa memberi kebaikan maupun menolak keburukan. Ia wajib menasihati kaum muslimin, tidak menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlussunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabb-nya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Berarti disuruh Nabi Muhammad SAW sabar bersama orang-orang miskin, orang-orang yang enggak mampu, yang mereka selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Nabi Muhammad SAW tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidzi, Ahmad dan Nasai. Juga dari Mi Abu Awana dari sahabat Anas radhiyallahu an. Tambahan dalam kurung diriwayatkan oleh Imam Abu Awana, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu alukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Jadi kita mencintai kepada orang-orang muslim itu kebaikan. Kalau kita ingin baik, ingin dapatkan ketenangan, kegembiraan, maka dapat hidayah. Kita juga ingin orang muslim yang lainnya dapat hidayah. Kalau kita senang kita mendapatkan hidayah di atas sunnah, kita juga harus senang bagaimana orang mendapatkan hidayah sunnah. Kalau kita senang mendapatkan hidayah di atas tauhid, kita juga bagaimana orang mendapatkan hidayah di atas tauhid. Jadi kita mencintai orang muslim dari kebaikan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita mencintai karena Allah dan kita mencintai mereka kebaikan. Di antara kebaikan yang paling baik yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Makanya ini paling baik udah. Sekarang untuk bisa orang itu menjadi baik, ya harus kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada agama. Orang ingin jadi baik, kembalikan mereka kepada apa? Kepada agama. Kalau kepada agama berarti kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Didik mereka dari Islam dan Sunnah. Itu yang kewajiban kita. Jadi kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dari kebaikan. Jadi kita mencintai orang Islam itu kebaikan. Semua dari kebaikan itu kita mencintai. Jangan sekali-kali kita menginginkan kejelekan untuk orang Muslim. Untuk dizolimi atau dihancurkan atau segala, enggak boleh. Kita ingin orang muslim mendapatkan kebahagiaan. Kita ingin orang muslim mendapatkan hidayah. Kita ingin orang muslim mendapatkan kebaikan. Terus seperti itu. Mencintai kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan kebaikan yang paling baik itu kembalikan mereka kepada agama. Itu yang paling penting. Sebab ini yang kadang-kadang sekarang ini hilang udah. Hilang. Betul, kita mencintai mereka ketika mereka lapar, kita ingin mereka juga dapat makanan. Betul, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Mereka harus paham tentang agama. Mereka harus paham bagaimana dia beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita yakinkan mereka kembali kepada Allah, itu masalah makan itu ringan. Kenapa? Dia akan yakin bahwa Allah sebagai Khalik dan Allah sebagai apa? Razik. Dia harus yakin itu. Kalau Allah yang menciptakan dia, pasti Allah akan rezeki. Allah tidak akan sia-siakan dia sama sekali. Diyakinkan itu pada dia. Dan rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Selama nafas ini masih ada, rezeki pasti ada. Tidak mungkin tidak. Dimanapun kita berada. Itu perhatikan. Sehingga meyakinkan mereka tentang rububiyah Allah, setelah itu tentang uluhiyah Allah, itu lebih penting daripada memberikan makan. Ini yang paling penting. Yang ini harus kita sadarkan umat Islam ini kembali kepada Allah Taala. Sehingga dia hidup untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati illahi rabbil alamin. Jadi hidup ini semua untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, mati untuk Allah rabbil alamin. Yakinkan mereka untuk itu. Kalau enggak, kalau kita cuma ngasih nasi aja, orang fasik juga bisa ngasih nasi, orang umum bisa kasih nasi. Tapi yang enggak bisa mereka kasih, bagaimana menjelaskan mereka bagaimana ibadah kepada Allah, karena mereka diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Itulah tugas kita. Dan itu tugas para dai, menjelaskan umat. Di mana dia berada, itu sampaikan. Di mana dia berada, itulah barokah. Ningga udah sibuk dengan donasi, sibuk dengan sibuk enggak ada manfaatnya yang seperti itu. Tapi kalau antum memberikan ilmu, manfaat. Kalau antum enggak berikan nasi bungkus, apa mereka enggak makan? Antum enggak berikan nasi bungkus, makan enggak mereka? Pasti makan. Karena Allah enggak akan sia-siakan siapapun dia, hatta binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada binatang yang melaksanakan Allah berikan rezekinya. Itu binatang, apalagi manusia. Enggak mungkin Allah sia-siakan. Pasti dikasih makan. Cuma kan kita kadang fokusnya kepada yang seperti itu. Fokus kita sebagai dai bagaimana mengajarkan Islam yang benar kepada mereka, pemahaman yang benar kepada mereka. Itu yang kita ajarkan dan itu kewajiban kita. Kewajiban kita. Dan itu perlu waktu yang lama. Itu tugasnya para dai. Tugasnya itu. Jadi sekarang ini jangan kita kembali kepada orang-orang umum yang sibuk dengan demikian. Kita wajib. Bukan berarti kalau kita ada uang enggak memberikan makan, tetap berikan makan, tetap kasih kita. Yang mereka butuh makan kita kasih, tapi tetap yang paling pokok apa, bagaimana menjelaskan mereka yang Islam. Sekarang mereka makan. Dikasih makan, nasi bungkus. Tapi mereka enggak sholat. Gimana kewajibannya? Yang paling penting bagaimana mereka sholat kan? Dikasih sholat. Atau mereka makan, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah. Terus berbuat syirik. Jadi mestinya didakwahkan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Itu tugas kita. Menjauhkan syirik. Itu tugas. Dan itu tujuan dari hidup ini. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan itu perlu waktu. Jadi sadarkan juga yang teman-teman ini buat tugas kita itu. Lalu yang menolong mereka segala macam, memberikan pakaian segala macam, udah ada dari pemerintah. Tapi kita kewajibannya bagaimana mereka memahami tentang agama ini. Yang penting setelah kejadian itu mereka taubat kepada Allah. Mereka lebih baik keadaannya daripada sekarang ini. Itu harus bagaimana mengembalikan mereka kepada Islam. Yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin, yaitu tidak mengejek, tidak mencela, tidak melecehkan, tidak mencari aib mereka, dan tidak melakukan ghibah serta tidak melakukan namimah. Namimah ini mengadu domba terhadap sesama kaum muslimin. Artinya seorang muslim dengan muslim lainnya itu harus menjaga kehormatan di antara mereka. Jaga ini. Jangan saling membuka aib, gitu. Jangan ghibah, jangan namimah, mengadu domba. Ini nas-nasnya banyak dalam Al-Quran. Nanti antum bisa lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, dan juga beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi kehormatan seorang Muslim harus kita jaga. Karena kita wala, cinta kepada orang Muslim, maka kita jaga kehormatan mereka. Apalagi kalau dia seorang Muslim ini, dia adalah orang tua kita atau dia guru kita, itu jaga kehormatannya. Dan sekarang banyak orang yang dia tidak menjaga kehormatan gurunya, padahal gurunya mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat dia, yang bermanfaat lebih baik dari dunia dan seisinya, ya gurunya digibahi. Ini kan gak boleh, hukumnya haram dan dosa besar, bukan dosa kecil. Ini banyak dianggap satu hal yang biasa itu, kadang mengejek gurunya, mencela gurunya, melecehkan gurunya, kadang mencari kesalahan gurunya, gak boleh dalam Islam. Tutup aibnya. Man satara musliman satara fi dunia wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Gak boleh dia buka aibnya. Kalau dia sebagai manusia ada kesalahan, wajar antum ingatkan dengan cara yang baik. Tapi membuka aibnya, mencari kesalahannya, gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Ini hak wala. Muslim dengan muslim punya hak wala, hak cinta yang wajib kita jaga, apalagi di seorang guru yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak kaum muslimin. Yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak kaum muslimin, yaitu menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka, tidak curang dalam bergaul dengan mereka, tidak memakan harta mereka dengan cara yang batil dan lainnya. Ini perhatikan, melakukan hak kaum muslimin. Hak kaum muslimin yaitu muslim dengan muslim, apabila dia sakit ya dijenguk, apabila dia meninggal ya diantarkan jenazahnya, di sini ada di syarah akidah ini berkaitan dengan hak muslim dengan muslim lainnya. Di poin yang ke-77, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-mu'min al-mu'min, kata Nabi SAW, al-mu'min al-mu'min kalbunyani yashudu ba'du ba'du. Seorang mukmin dan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain dan beliau merekatkan jari jemarinya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Di antara hak muslim yang harus dipenuhi oleh saudara yang sama muslim adalah, yang pertama, apabila berjumpa mengucapkan salam. Dan ini hukumnya sunnah. Apabila diundang dipenuhi undangannya. Apabila minta nasihat maka dinasihati. Apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka didoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Dan yang bersin mengucapkan yahdikumullahu yasluh balakum. Apabila sakit dijenguk, apabila yang meninggal maka diantarkan jenazahnya. Rasulullah SAW bersabda, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi raddus salami wa tashmitul atis wa ijabatul da'wa wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz. Lima hak yang harus ditunaikan seorang muslim atas saudaranya yang muslim: menjawab salam, yang kedua bertashmid, itu mengucapkan yarhamukallah apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, yang ketiga memenuhi undangannya, yang keempat menjenguk karena ia sakit, dan yang kelima mengantarkan jenazahnya. Kemudian diantaranya lagi, apabila dia, yang ketujuh, apabila mengalami kesulitan maka diberikan bantuan. Yang ke-8, senantiasa memudahkan urusannya. Yang ke-9, senantiasa menutup aibnya. Dan seterusnya, ini hak muslim dengan muslim lainnya. Dan di sini, di poin yang kelima ini yang kita sedang bahas ini, yaitu menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit kalau memang dia mau dijenguk, karena ada orang sakit yang nggak mau dijenguk karena merepotkan dia. Gitu. Ya kalau nggak mau jenguk ya sudah, kita jangan maksakan untuk menjenguk, karena ada orang-orang yang memang nggak mau dijenguk dia karena merepotkan, karena dengan dia sakit dia juga kadang-kadang nggak mau dilihat oleh orang. Dia pengen lebih tenang dengan dia ditunggu oleh istrinya atau anaknya atau oleh suaminya. Itu lebih tenang dibandingkan banyaknya orang datang. Kadang-kadang juga banyaknya orang datang bukan tambah benar, tambah sakit dia. Dan ini nyata ya, nyata. Apalagi kalau dia seorang ustaz jenguk oleh banyak orang, bukan tambah benar, tambah sakit dia. Gitu kan? Jadi kalau dia nggak mau dijenguk, ya itu jangan jenguk. Kemudian kalau dia meninggal, disolatkan jenazahnya dan diantarkan jenazahnya. Kemudian mendoakan mereka secara umum, terus mendoakan. Artinya kita seorang muslim mendoakan muslim lainnya, terus kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Apalagi kalau dia jelas saudara kita, jelas guru kita, antum jangan bakhil mendoakan kebaikan untuk dia. Memohonkan ampun untuk mereka, yaitu untuk kaum muslimin. Dan ini kita gajarannya besar, memohonkan ampun. Agar Allah mengampunkan kaum muslimin. Kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kalau ketemu di jalan, ucapkan salam. Dan itu ada aturannya. Artinya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang muda kepada yang tua. Itu ada aturannya. Mengucapkan salam. Artinya itu ucapkan salam. Ketemu orang itu ucapkan salam. Kemudian tidak curang dalam bergaul dengan mereka. Ini berkaitan dengan muamalah ini. Berkaitan dengan muamalah, yaitu kita harus jujur dalam bergaul. Muamalah kita banyak yang enggak beres. Ini perhatikan nih. Muamalah kaum muslimin banyak yang enggak beres. Yang ngaji-ngaji juga banyak yang enggak beres. Apalagi kalau udah berkaitan dengan hutang, hutang piutang. Ini enggak benar ini. Padahal masalah utang piutang wajib dibayar. Ketika antum tidak mampu bayar, antum sampaikan. Jadi jangan antum utang diam aja, atau utang kepada A, kepada saudara, kepada orang lain, kepada lembaga pendidikan. Antum harus bayar, wajib bayar. Jadi gak boleh orang berutang itu diam aja, gak boleh. Dia harus usaha dengan semua pikirannya, tenaganya untuk bisa bayar utang. Karena utang ini berat. Berat di dunia, berat di akhirat. Karena berkaitan dengan hak anak Adam. Umpamanya dia amalnya banyak, sholatnya, puasanya, zakatnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, ibadahnya, yang lain banyak dia. Tapi dia ada utang dan dia gak bayar, berat nanti di akhirat itu. Berat. Dan utang itu gak akan lepas, tidak akan lepas. Nabi bersabda SAW, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu'an. Ruh seorang mu'min tergantung dengan hutangnya sampai dia bayarkan. Jadi ruh seorang mu'min tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Artinya dia belum bisa kemana tempatnya dia sampai dibayarkan hutangnya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolatkan orang yang hutang. 2 dinar Nabi tidak mau solatkan. Berarti masalah besar, masalah hutang itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, orang tuh biasa dalam masalah utang. Padahal Nabi selalu berlindung kepada Allah di akhir sholat itu, Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari dosa dan hutang. Kalimat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau sering berlindung kepada engkau, berlindung kepada Allah dari dosa dan hutang. Kata Nabi, orang berutang itu idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Orang berutang itu kalau dia berkata mesti dusta. Dan kalau dia berjanji mesti menyalahi janji. Ini hak kaum muslimin. Enggak boleh kita sia-siakan. Antum janji harus penuhi janji dan itu berat di hari kiamat nanti. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sempurnakan janji. Perjanjian kan tanya oleh Allah. Ketika orang menyalahi, ketika dia berkata dusta, ini sifat siapa? munafik. Ketika dia berjanji, menyalahi janji, sifat apa ini? Munafik. Ketika dia berikan amanah, dia khianat, sifat apa? Munafik. Masuk dia di situ. Jadi antum enggak boleh mengingat masalah utang ini. Berapa aja antum utang harus bayar. Apalagi kalau sudah sampai jutaan, sampai puluhan juta, antum harus bayar, wajib bayar utang. Karena berat dari kiamat. Karena kalau antum utang nih, kemudian mati, gimana tuh nanti tuh tanggung jawabnya? Berat. Ahli waris belum tentu dia mau bayarkan utang itu. Maka kita yang berpikir sekarang ini kalau kita ada utang, bayar. Apa yang bisa kita jual, jual. Gitu. Kalau Nabi SAW, yang nanti ada di bab wala wal bara ini juga, sampai Nabi menggadaikan baju besinya untuk apa? Untuk makan. Untuk makan. Kalau berutang agak berat, ya gadai udah. Dan para sahabat, orang yang paling baik, ada utang langsung, mereka segera bayar. Gak seperti sekarang. Sampai yang taginya nangis, itu bayar. Yang naginya nangis. Yang naginya yang memberikan utang, gak bisa tidur. Tapi yang berutang, nyenyak tidurnya. La haula wala quwata illa billah. Seorang gak berdosa dia. Padahal dosanya paling banyak dia. Paling besar dosanya. Ini semua nih, muamalah kita banyak gak benar. Apakah itu dagang, apakah sekolahkan anak di sekolah, atau pondok. Pondok diutang. Lah anak ente makan di pondok. Tiap hari diutang. Nah dari mana pondok harus bayar lagi? Nyari duitnya. Mesti kan ke dia nyari duit. Sekolah juga gitu. Bagaimana untuk gaji guru? Dia harus utang. Belum lagi yang lain. Dagang nih. Kita punya usaha dagang kecil. Diutang. Akhirnya gak bisa dagang lagi. Gara-gara utang gak dibayar. Jadi banyak seperti ini. Antara kaum muslimin. Ini muamalahnya gak benar. Perbaiki antum. Gitu. Antum perbaiki itu. Muamalah antum perbaiki. Jadi jangan anggap, wah saya gak apa-apa utang. Gak bisa, harus bayar. Antum jual apa yang ada. Jual. Dan terus doa kepada Allah. Bagaimana supaya Allah memudahkan kita untuk bayar utang kita. Semua. Antum jangan gampang-gampang deh soal utang. Jangan. Berat. Kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian menakutkan diri kalian sudah aman. Dengan apa Rasulullah? Bidain, kata Nabi. Dengan utang. Kalau akan terus nanti. Gak akan tenang itu. Dengan utang. Yang ditawarkan sama orang-orang kafir apa? Utang. Dalam bentuk apa? Kredit. Riba. Antum jangan utang. Antum ada uang beli, gak ada. Udah, jangan. Itu Islam. Ajarkan demikian. Dan para sahabat orang yang hidupnya apa adanya, qanaah dengan apa? Tidak takalluf, tidak merendahkan diri. Ada beli enggak ada ya sudah sabar. Kenapa yang ada? Soal makan pasti makan. Tapi dia hidup dengan apa adanya. Kalau sekarang enggak. Dia harus bayar tuh. Utang itu harus segera bayar. Jangan meringankan masalah utang. Orang mukmin enggak boleh seperti itu. Antum bagaimana Nabi menceritakan? Saya bahas di masalah. Nanti antum baca deh semuanya. Roh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Antum baca itu. Di zaman dulu aja, masya Allah, antum, Nabi menceritakan tentang orang zaman dulu nih, bukan sekarang. Zaman dulu, orang utang 1000 dinar, 1000. Itu sekantong besar tuh 1000. Janji kapan? Janji saya akan bayar nanti. Kemudian dia pergi, nyebrang lautan. Dan dia tahu bahwa dia harus bayar utang itu. Bayangin teman. Dia tahu tuh bahwa udah janji bulan ini, hari ini dia harus bayar utang. Maka gimana caranya? Dia tidak ada dapat kapal. Ada perahu untuk bayar utang. Kemudian dia ada uang 1000 itu. Ya Allah, waktu saya janji dengan orang itu, siapa saksi kamu? Engkau ya Allah. Siapa yang menjamin kamu? Allah. Sekarang nih ya Allah, sudah ada uang, saya gak dapat perahu. Sampaikan ya Allah uang ini kepada orang itu. Orang itu udah nunggu di pantai. Dan ketika ada kayu itu dibuka, betul itu uang 1000 dinar. Itu kejujuran. Kemudian udah dibawa. Suatu waktu dia dapat perahu, dia bawa lagi 1000 dinar. Dia pikir uang itu gak sampai. Kata orang ini, engkau sudah bayar. Enggak, saya belum bayar ini. Jujur, mana ada yang seperti itu sekarang ini. Nabi menceritakan untuk pelajaran bagi kita. Nabi menceritakan tentang orang yang zaman dahulu. Sekarang mesti begitu kita. Ini kadang-kadang enggak. Ditagi malah dia lebih galak. La haula wala quwata illa billah. Alasannya banyak dah, 1000 alasan. Kadang-kadang juga pakai nangis lagi. Ya Allah, saya enggak mau bayar pakai nangis, pakai duit saya maunya. Nah, ini nyata ini. Saya cerita ini semua nyata ini. Dan perlakuannya apa? Perlakuan ikhwan dan akhwat ini perlakuannya. Orang bayar dengan uang, bukan dengan marah, bukan dengan nangis. Kita butuh uang, bukan juga dengan afwan. Afwan. Masa bayar dengan afwan? Mana ada bayar dengan afwan? Uang. Kita mau dibayar dengan uang. Ini coba perbaiki deh. Ini hak muslim dengan muslim. Ini berat tentu di hari kiamat. Sampai Nabi tidak mau sholatkan. Antum lihat deh. Hadis yang sahih. Nabi tidak mau sholatkan orang yang utang 2 dinar. Tidak mau sholatkan Nabi. Kalau masalah utang itu masalah ringan, Nabi tidak mungkin begitu. Masalah berat. Gitu. Dan nanti juga kalau orang ini meninggal dari warisannya, yang pertama kali untuk apa bayar apa? Utang dulu. Hatta sampai habis hartanya. Tidak apa-apa. Untuk bayar utang dulu. Nah, sebelum terjadi itu, selesaikan sekarang ini. Nah, kalau tidak selesai, di hari kiamat lebih berat lagi nanti. Dosanya orang-orang yang kita berutang itu akan diserahkan kepada kita. Kemudian dengan itu dimasukkan ke neraka. Itu yang dikatakan orang yang apa? Bangkrut. Ada video saya berkaitan dengan orang yang bangkrut itu. Antum dengarkan lagi. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan sedikit lagi, belum selesai. Yang keenam, bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Yang keenam, bersatu dalam jamaah kaum muslimin. Itu juga yang tadi berkaitan dengan utang, berkaitan juga dengan makan harta kaum muslimin. Itu hati-hati, berkaitan dengan donasi. Itu juga harta kaum muslimin. Antum mencari uang dari harta kaum muslimin, kemana tuh uang itu? Itu akan ditanya tuh. Uang yang kita kumpulkan tuh donasi, donasi, donasi. Itu kan nanti dia hari kiamat akan ditanya, kemana uang itu? Digunakan untuk apa? Untuk dia makan? Untuk istrinya makan? Untuk anaknya makan? Atau dia untuk jalan-jalan? Akan ditanya tuh. Berat tuh dari kiamat nanti. Sampai nggak tuh uang itu? Sekarang umumnya uangnya dikumpulkan 50 juta. Yang sampai kepada orang yang berhak itu cuma 30 juta. 20 juta kemana? Berat itu. Termasuk juga orang yang bangun masjid. Bangun masjid nih. Ada orang yang bangun masjid dipotong buat operasional 10%. Dari mana perjanjian sama siapa itu 10%? Bahkan ada 20%. Ini banyak yang terjadi. Seperti ini banyak. Belum lagi uang anak yatim banyak juga dikirim dari luar negeri. Uang anak yatim dimakan oleh dia. Ini banyak hal yang gak beres nih, muamalah gak beres ini. Antum hati-hati loh uang kaum muslimin. Seperak aja hati-hati. 1000 hati-hati antum. Berat di hari kiamat. Dan itu antum lihat, orang yang makan harta itu tidak akan bahagia. Dia tidak akan ada keberkahan sama sekali. Baik dirinya, istrinya, anak. Antum bisa lihat deh dalam kehidupannya. Uang minta-minta, uang donasi, uang yang lain. Itu berat itu buat keluarganya dia nanti. Dalam kehidupannya. Jadi yang terakhir kita bahas, bersatu dalam jamaah kaum muslimin, yaitu bersatu padu dalam satu jamaah kaum muslimin, berdasarkan akidah dan manhaj yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi awal yang terbaik dari umat ini, dan tidak berpecah belah, serta senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Artinya orang beriman itu bersatu. Wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarqu. Berpegang teguhlah kepada kalian pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Allah juga berfirman, syara'alakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha wa alladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyaratkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan yang kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama itu keimanan dan ketakwaan dan janganlah kalian berpecah belah dalam agamanya. Artinya disuruh kita bersatu bersama kaum muslimin dan tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang ada. Bersatu, enggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, enggak boleh. Ini ada pembahasan di sini sudah ada. Jadi ini kita bersatu bersama kaum muslimin, jangan membuat kelompok-kelompok, jangan juga mengkafirkan. Ada kelompok-kelompok yang gampang-gampang mengkafirkan. Awalnya jamaah tahdzir. Awalnya. Akhirnya selanjutnya jadi jamaah apa? Takfir. Sama-sama JT. Awalnya tahdzir, yang terakhir takfir. Yang terjadi, awalnya di Mesir yang kemudian sampai sekarang ke seluruh dunia. Enggak tahu hati-hati, jamaah-jamaah tahzir ini ya ujungnya kafir nanti, mengkafirkan. Adanya pengeboman di mana-mana, dari jamaah-jamaah ini. Ini bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Dan dakwahnya mereka salah. Dakwahnya mereka bukan yang salah, sesat dan menyesatkan dakwahnya mereka ini. Ini gaya-gaya mereka yang mereka lakukan adalah gayanya Khawarij dan juga Syiah yang mereka menyempal dari jamaah kaum muslimin. Kita harus bergabung bersama kaum muslimin. Dan kita mentaati ulil amri dalam ketaatan. Tidak boleh keluar, tidak boleh memberontak, haram dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan untuk memberontak kepada penguasa, tidak boleh. Kenapa? Mafsadahnya besar. Dan saya bawakan dalam buku jihad dalam syariat Islam. Nanti antum baca itu buku jihad dalam syariat Islam. Berkaitan dengan masalah demo, berkaitan dengan masalah memberontak, berkaitan dengan masalah jihad yang syar'i itu yang gimana, itu saya jelaskan di situ. Supaya enggak seperti sekarang ini. Orang enggak suka dengan pemerintah memberontak. Enggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan untuk bersatu bersama kaum muslimin. Soal ada kekurangan, kekurangan itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menasihati mereka dengan cara yang baik? Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, baik. Syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Sangat bermanfaat sekali mengenai pembahasan akidah wala wal bara ini yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya, kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan tentunya kami mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Kami sampaikan tidak dapat kami ajukan secara keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan yang antum semua ajukan. Baik, yang pertama Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada yang kami gabungkan dari para penanya yang masuk di layanan pesan WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tidak tinggal di negeri kafir, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini Islam tersebar di negeri-negeri kafir. Nah, bagaimana dengan mereka yang penduduk asli yang mereka lahir di negeri kafir tersebut? Apakah tetap diwajibkan hijrah dari negerinya karena mereka sudah merasa nyaman di negeri kelahirannya sendiri? Dan bagaimana pula hukum mencintai negerinya sendiri walaupun dia lahir di negeri kafir? Mohon jawaban dan nasihatnya. Wassalatu wassalamu rasulullah. Berkaitan dengan negeri kafir, sudah saya jelaskan tadi bahwa pertanyaan tadi berkaitan dia lahir di negeri kafir dan dia Islam di negeri kafir, apakah tetap harus berhijrah ke negeri kaum muslimin? Sesuai dengan penjelasan para ulama dan fatwa para ulama, dia disuruh dia untuk hijrah dengan dasar hadis Nabi yang tadi. Kan ketika Nabi menyuruh mereka, suku-suku ini, suku-suku itu akan lahir di negerinya, negeri kafir. Dia besar negeri kafir. Kemudian ketika dia masuk Islam, Nabi suruh pindah ke negeri Islam. Waktu itu negeri Islam di mana? Madinah. Disuruh Nabi untuk hijrah. Padahal dia lahir di situ. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan itu, bagaimana? Ya, kita enggak bisa kasih jawaban karena Nabi menyebutkan Nabi berlepas diri dari orang-orang muslim yang tinggal di negeri kafir. Nabi berlepas diri orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Itu nas dalil. Gitu. Kalau dia di situ di negerinya yang memang dari negeri kafir yang besar, untuk bagian negerinya dia atau desanya dia atau kampungnya dia semuanya Islam umpamanya. Dan dia bisa melaksanakan syariat Islam tanpa ada gangguan. Nah, para ulama membolehkan kalau seperti itu kondisinya. Artinya dia aman dari gangguan orang-orang kafir dan juga dia bisa melaksanakan syariat Islam di tempat itu. Artinya dia bisa puasa, dia bisa sholat berjamaah 5 waktu, dia bisa sholat id berjamaah di sana bersama kaum muslimin, dia bisa pakai jilbab bebas, kemudian memelihara jenggot juga, yang lainnya pokoknya syariat Islam dia bisa laksanakan, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, para ulama membolehkan kok kondisinya seperti itu. Artinya dia bisa bebas melaksanakan syariat Islam. Kan kita harus menampakkan syiar agama Islam ini. Maka di antara alasan kenapa enggak boleh tinggal negeri kafir, karena kita enggak bisa menampakkan syiar agama Islam negeri itu. Ada ada negeri-negeri kafir yang dilaksanakan sholat di masjid, betul, tapi kan gak boleh speakernya keluar, kan gak boleh, harus dalam itu. Gak bisa sholat itu juga, gak bisa di lapangan, gak bisa negeri kafir. Dan yang lain banyaklah hal yang memang kita gak bisa menyembelih Idul Adha, gak bisa. Kalau kita kan bebas di mana aja bisa, ke negeri Islam. Dan banyak hal yang memang kita gak bisa laksanakan itu. Bahkan nanti juga pemakaman juga demikian, campurkan antara Nasrani dengan Islam, kan gak boleh. Pemakaman Islam, Islam, kafir, kafir, gak boleh bersatu selama-lamanya antara pemakaman kaum muslimin. Dan yang lainnya lagi yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Jadi tentang masalah itu ya harus dikaji lagi nanti. Tapi dasarnya tadi tetap gak boleh pada asalnya. Kalau sekarang dibilang saya bisa hidup di negeri kafir, tapi satu kecamatan, satu desa, satu kota itu semuanya Islam, dan kita bebas melakukannya. Ya, kalau seperti itu boleh, karena kan yang diantara alasan para ulama itu kita nggak bisa melaksanakan syiar daripada agama Islam ini. Tapi kita bisa bebas, nggak ada larangan sama sekali. Itu diantara alasan para ulama. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Quran Jazil Khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan yang senada kembali dari beberapa pertanyaan yang kami gabungkan, yaitu bagaimana hukum bekerja untuk membangun tempat peribadatan non-muslim, atau hukum menerima orderan untuk acara-acara keagamaan non-muslim, atau orderan untuk membuat syiar-syiar agama mereka, atau hanya berwisata ke tempat-tempat peribadatan selain agama Islam. Ustaz, mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Tentang masalah ini kaitannya dengan masalah muamalah. Nanti ada pembahasan berkaitan dengan muamalah. Muamalah pada asalnya boleh kita muamalah dengan orang-orang kafir. Jual beli dengan orang kafir boleh, apa aja. Ada pembahasannya kan di sini, di buku ini ada nanti pembahasan tentang muamalah. Kafir, kita benci orang kafir. Tapi muamalah seperti Nabi SAW dengan orang Yahudi Nasrani, jual beli dengan orang kafir. Nabi jual beli dengan orang kafir. Nabi menggadaikan baju besinya kepada siapa? Yahudi. Berarti enggak ada masalah. Uangnya mereka juga enggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tentang orang Yahudi, akaluna lisuhat. Mereka tukang makan apa? Barang yang haram. Tapi muamalah enggak ada masalah dengan mereka. Jual beli dengan mereka enggak ada masalah. Ini hukum asal. Gitu. Kadang yang kedua, sekarang ada jelas orang-orang kafir yang kita tahu dia kerjanya untuk membangun tempat ibadah untuk menyembah kepada selain Allah. Ini lebih khusus lagi. Kalau tadi umum, jual beli umum, sifatnya umum. Kalau ini khusus, karena apa? Untuk ibadah orang kafir dan khusus untuk mereka. Kita kembali kepada ayat. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa permusuhan. Kalau dosa permusuhan enggak boleh. Sekarang sudah jelas bahwa itu adalah tempat ibadahnya orang kafir yang dia untuk menyembah kepada selain Allah, untuk menyekutukan Allah, untuk sesuatu yang Allah sangat murka dengan itu. Nah, kita harus menghindar kalau sudah seperti itu. Jadi dilihat kalau sudah seperti itu, ya kita menghindar. Pada asalnya muamalah boleh, tapi ketika sudah jelas kita tahu bahwa ini untuk perbuatan ini, atau kita dikasih orderan yang jelas-jelas orderan ini untuk berbuat kedurhakaan kepada Allah, ya kita lebih harus menghindar. Itu yang terbaik buat kita. Karena jangan-jangan dengan kita melakukan demikian tambah kuat nanti dia. Artinya kekafirannya tambah kuat. Dan juga kadang-kadang juga orang muslim nanti akan ikut dengan perbuatan mereka. Kita bagaimana memutus supaya orang Islam tidak ikut dalam acara-acara orang kafir. Yang ini nanti kita akan bahas juga tentang al-barok itu. Jadi dilihat tentang antara maslahat dan mafsadah. Jadi orang itu melihat guna maslahat. Pada asalnya jual beli halal. Jual beli boleh dengan orang kafir, boleh. Itu nas Al-Qur'an dan juga hadis Nabi yang sahih dan juga praktek dari para sahabat. Mereka hidup dengan orang-orang kafir, jual beli dengan orang kafir biasa, enggak ada masalah. Tapi begitu khusus penekanannya untuk ibadah mereka, itu enggak boleh. Yang lain silakan. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz mengenai akidah al-wala wal-bara ini. Ketika kita mendapatkan ceramah seorang Ustaz atau da'i yang satu waktu atau satu permasalahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun pada dasarnya dia di atas akidah dan manhaj yang menyimpang, apakah boleh kita menyebarkan ceramah yang benarnya tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Antum perhatikan ya, berkaitan dengan dakwah ini, dakwah ini mulia, dakwah ini besar, dakwah ini harus dipikul oleh orang-orang yang alim, yang menguasai Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan yang paling penting lagi, mereka harus berada di atas akidah dan manhaj yang benar. Akidah dan manhaj yang benar ini merupakan dasar. Apakah boleh kita ngaji, nuntut ilmu kepada orang itu atau tidak? Dasarnya kepada akidahnya benar atau tidak? Manhajnya benar atau tidak? Sebab kita disuruh untuk melihat kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengaji. Dan dikatakan oleh siapa? Inna hadal ilma dinun, oleh siapa? Oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kata beliau, inna hadal ilma dinun, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Nanti anda bisa lihat dalam mukaddimah Sahih Muslim. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka anda akan melihat kepada siapa akan mengambil agama ini. Ilmu ini agama. Jadi gak bisa sembarangan kita ngambil ilmu dari semua orang, gak bisa. Lihat dulu akidahnya benar atau tidak, manhajnya benar atau tidak. Kalau dikatakan di satu masalah dia benar, masalah yang lain gak benar, karena memang dia asalnya ahlul bidah, atau memang manhajnya menyimpang, atau dari firqah-firqah yang sesat, gak boleh kita ngambil ilmu dari dia. Apa gak ada da'i sunnah yang mengajarkan ilmu yang benar? Apa enggak ada dai salaf lagi yang mengajarkan ilmu? Kok kita ngambil dari ahlul bidah? Enggak boleh dalam Islam. Dan di antara tanda kiamat kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah ayultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat, orang belajar ilmu agama itu kepada al-asagir. Al-asagir dikatakan ahlul bidah oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Asagir itu ahlul bidah. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bidah selama-lamanya, enggak boleh. Tidak boleh dengar ceramah ahlul bidah selama-lamanya, tidak boleh. Hukumnya haram. Itu, jangan kita dengarkan telinga kita ini kepada ahlul bidah, jangan. Jangan pe ingin tahu, jangan. Saya pengen tahu lah ceramahnya fulan, ustaz fulan, jangan. Matikan itu. Nanti apa? Akan masuk apa? Syubhat. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalau syubhat itu sudah masuk enggak akan keluar lagi. Kata beliau, apa? Al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafa. Bahwa hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar. Dan akhirnya dia akan memuji ahlul bidah. Dia akan agungkan ahlul bidah. Dan ini terjadi sekarang ini. Dan ini sekarang gampang orang mendengarkan ceramah ahlul bidah. Dari apa? Dari YouTube, dari media sosial yang ada ini semua. Dan orang gampang share. Ada kalimat dia yang bagus, sudah ada di kalimatnya di Quran atau Sunnah, enggak perlu kalimat mereka. Ada kalimat mereka umum mutiara, di Quran juga ada, di Sunnah juga ada, di kalangan ulama salaf juga ada yang berkata, kenapa ngambil dari mereka? Sebab nanti satu kalimat dicampur dengan apa? 100 kedustaan, sebagaimana dukun-dukun dan tukang sihir. Nah itu hati-hati. Nah sekarang ini gampang-gampang orang, oh kalimatnya bagus itu, dia kalimatnya mendukung, membela salaf, dia membahas tentang Wahabi. Jangan dengar. Yang membela dakwah ini Allah yang bela. Itu berarti itu. Sekarang kita terpengaruh ada ceramah. Ceramahnya ini isinya omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Tak Tapi karena dia punya channel, dengerin, lu ngebela Wahabi. Kalau dia nggak bela, apa nggak ada yang bela dakwah ini? Pasti dibela dakwah ini, dan dakwah ini pasti akan menang. Dakwah ini pasti akan diberkahi oleh Allah. Gak perlu kita dengar celotehan orang-orang seperti itu. Nah, kita kadang-kadang gampang tuh, oh ini bela Wahabi. Gak perlu. Asalnya dia ahlul bidah atau bukan? Ahlul bidah. Pemikirannya segala macam ahlul bidah. Nanti suatu waktu awalnya dia bela, lama-kelamaan apa nantinya? Akan menyerang. Antum gak perlu dengarkan yang begitu. Gak perlu. Kita gak perlu pembelaan dari manusia. Kita perlu pembelaan dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah pasti akan bela. Itu nas Al-Quran. Allah akan tolong kita pasti. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Itu harus yakin. Jadi kadang-kadang kita nih sepertinya, wah kita nih perlu dibela. Enggak perlu dibela. Enggak perlu dibela. Jalan di atas jalan yang hak, Allah pasti akan bela. Allah pasti akan bela kita pasti. Nas Al-Quran. Banyak ayat di dalam Al-Quran. Karena Allah sudah sebutkan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kalian. Pasti itu. Dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib atas kami, kata Allah, menolong orang mukmin. Kita orang beriman, Allah pasti akan tolong dakwah ini. Kenapa harus kita cari pembelaan dari orang? Kita ini kadang-kadang udah dicela Wahabi, dibilang sesat, segala macam. Gak ada masalah. Itulah sunnatullah. Sunnatullah. Pasti dakwah ini akan dicela. Pasti dakwah ini akan dihina. Pasti akan dakwah ini akan dikucilkan. Pasti dakwah ini akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Gak ada masalah. Tapi kita tetap jalan di atas jalan yang hak ini. Dan yakinkan diri kita, Allah pasti akan tolong kita. Justru dengan celaan itu, tambah kuat hati kita untuk selalu berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Tambah kuat tawakal kita kepada Allah Taala. Yakin kita, Allah pasti akan tolong agama ini. Pasti. Karena Allah menyebutkanlah banyak ayat Al-Quran. Inna lanansuru rusulna walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan tolong para rasul kami dan orang beriman di dunia dan nanti pada hari kiamat. Allah pasti akan tolong kita. Cuma ketika kita dalam kondisi sekarang ini dapat ujian, pasti diuji. Supaya apa? Tambah dekat kita dengan Allah Taala. Jadi perhatikan tuh. Jadi kalau ada tokoh ahlul bidah atau orang yang dai ini menyimpang, dia berbicara tentang salaf atau benar dalam kalimatnya, enggak usah kita dengarkan. Karena di ulama salaf itu banyak kalimat yang bagus, yang lebih bagus dari perkataan orang ini. Paham enggak ini? Kenapa? Satu kebaikan dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Itu ingat tuh. Awalnya iya, lama-lama dengar lagi. Mulai itu nyimpang. Dengar lagi yang ketiga, tambah nyimpang lagi. Yang keempat udah, saya ngikut orang ini aja deh. Itu namanya setan. Gitu. Nah, kita enggak sadar tuh dibawa seperti itu. Jangan. Antum dengarkan yang betul-betul jelas Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Enggak, antum jangan dengarkan. Sama sekali jangan dengarkan. Antum baca kitab-kitabnya ulama salaf, jangan baca yang lain. Jangan pengen tahu. Ketika antum pengen tahu, sesat nanti. Jangan kena antum, ya Allah, ulama-ulama terdahulu yang tadinya hafal Quran, tadinya hafal hadis, dia baca buku filsafat, sesat. Sampai akhir hayatnya murtad dari agama ini. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Masalah agama ini. Jadi dakwah ini masalah besar. Antum dengarkan orang-orang yang mengajarkan Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Istiqomah di asman haji itu. Enggak, jangan antum dengarkan. Ini pengaruh dari media sosial, dari YouTube, segala macam. Banyak ini. Banyak orang yang ngerti agama. Dan kita kadang-kadang merasa terhibur ya. Seperti terhibur. Oh, dia bela Wahabi. Kita gak perlu dibela. Gitu. Karena kita yakin bahwa kita di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ini hak. Meskipun dicela oleh orang, tetap ini kebenaran. Dan Allah akan buktikan kebenaran ini. Dan harus yakin. Sehingga menguatkan kita, tawakal kita kepada Allah. Dan kita gak gampang. Hati ini lemah, sangat lemah udah. Gampang terpengaruh. Dan banyak orang yang akhirnya mengikuti ahlul bidah, banyak. Bukan satu. Tadinya salaf pun jadi ahlul bidah aja. Bukan satu, ratusan. Tadinya salaf jadi ahlul bidah. Jadi antum hati-hati. Ya gara-gara itu. Ngikut, ngikut, ngikut. Dan saya sudah banyak contohkan. Ada muridnya Ibnu Abbas. Murid Ibnu Abbas itu lautan ilmu. Habr wa bahr. Habr dia ulamanya sahabat. dan lautan ilmu. Nafi al-Azruq belajar Ibnu Abbas, kemudian jadi apa? Jadi tokoh khawarij dia. Karena sering dengar-dengar khawarij, akhirnya apa? Jadi tokoh khawarij. Sampai akhiratnya jadi khawarij dia. Nantinya su'ul khatimah. Anda perhatikan tuh. Ini agama, enggak main-main. Kita harus berjalan di atas manhaj Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf. Jangan bergeser kanan atau kiri. Yakin ini kebenaran. Adanya ceramah ulama-ulama ini atau ustaz, jangan dengarkan. Kalau mereka sudah menyimpang di al-bidah, akidahnya lo kita lihat manhajnya. Kalau dia enggak benar jangan dengerin. Atau yang ngaku salaf juga banyak udah. Ngaku salaf. Tapi apa isi ceramahnya apa? Bohong, dongeng. Ada enggak? Ada. Gelarnya doktor lagi. Allahu musta'an. Hati-hati itu antum. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.